Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita semua bersama-sama di masjid ini. Pertama, untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji bagaimana agar kita nanti semua berkumpul bersama di surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Sekaligus kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua berkumpul kembali bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Bapak Ibu bagaimana para nabi itu sangat gigih dalam mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang islami. Banyak ada Nabi Nuh pertama kali alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, banyak sekali ayatnya. Kemudian ada Nabi Zakaria, kemudian ada Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mereka ini para nabi itu sangat besar perhatiannya dalam pendidikan anak. Jadi kalau kita itu ingin agar anak kita itu nanti berkumpul bersama dengan kita sebagai orang tua di surga, maka anak itu didik mereka dengan pendidikan islami. Doakan mereka, ajari mereka bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, ajari mereka akidah tauhid biar nanti enggak musyrik, ajari mereka mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Begitu Pak. Nah, itu sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar yang wajib diketahui dalam mendidik. Jadi dasar pertama disebutkan bahwa kita harus meyakini yang namanya hidayah taufik hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu kan ada dua Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kita meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi hidayah dengan dua macamnya, yaitu hidayah taufik dengan hidayah ad-dilalah wal irsyad. Ya, gampangannya hidayatu dilalah wal irsyad itu hidayah ilmu, sementara hidayatu taufiqi wal ilham adalah hidayah amal. Jadi ada hidayah ilmu, ada hidayah amal. Nah, tadi yang disampaikan di sini bahwa hidayah taufik itu hanya di tangan Allah Ta'ala. Kembali kepada surat Al-Fatihah, makanya kan nanti pada akhir surat kan ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Karena Islam itu berdiri di atas pondasi ilmu dan amal. Jadi ilmu ini harus ilmu yang benar, Bapak Ibu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang berdasar dari apa? Ilmu yang bersumber dari qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu yang benar. Makanya Imam Syafi'i itu rahimahullah mengatakan kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illal haditha wa ilmal fiqhi fid dini al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika wasawisus syayatini. Itu perkataan Imam Syafi'i. Yang artinya begini, kullul ulum, semua ilmu siwal Qur'ani, selain Qur'an, masyghalatun, hanya menyibukkan, melalaikan. Illal haditha, kecuali hadith, wa ilmal fiqhi fid dini, dan ilmu fikih dalam agama. Al ilmu, ilmu itu kata beliau, maka nafihi qala haddathana, yang di dalamnya itu ada perkataan haddathana. Itu ilmu apa, Bapak Ibu? Ilmu hadith kan, haddathana Muhammad ibnu Ismail, qala haddathana kan begitu. Kata Imam Syafi'i, wa ma siwa dhalika wasawisu syayatini, adapun yang selain itu cuma was-was, bisikan-bisikan syaitan. Nah, kita Bapak Ibu minta kepada Allah Ta'ala agar dikasih ilmu yang benar. Betapa banyak orang itu punya ilmu tapi ilmunya tidak benar. Nah, kita minta kepada Allah ditunjukkan ilmu yang benar. Caranya, di samping kita berdoa, kita juga berusaha menghadiri majelis ilmu. Nah, baru setelah kita memiliki ilmu, kita minta kepada Allah agar kita ditunjukkan, bukan ditunjukkan, agar kita dibantu mengamalkan ilmu tadi. Makanya akhir surat kan diakhiri ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Orang Yahudi, Pak. Kenapa kok orang Yahudi? Karena mereka mempunyai ilmu yang benar tapi mereka ingkari. Ilmu apa itu? Ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenali anak mereka sendiri. Jadi mereka ngerti, Pak, Nabi Muhammad tahu. Makanya kan ada rahib siapa itu yang ketemu Abu Talib itu, Bapak Ibu, Buhairah, ada Waraqah ya, kemudian ada rahib yang lain, Nastur. Itu ketika mereka masih berpegang kepada ajaran agamanya yang benar, ngerti gitu. Cuma kan waktu itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi. Jadi kita ini Bapak Ibu harus mencari ilmu yang benar. Ketika ada ilmu yang benar, jangan diingkari, biar tidak seperti orang Yahudi. Yang kedua, waladzalin, itu orang-orang Nasrani. Kenapa dicap sesat, Bapak Ibu? Karena mereka itu rata-rata ibadahnya ngawur, tidak diperintahkan tapi mereka lakukan. Nah, orang Islam ibadahnya harus berdasar kepada ilmu yang benar, dan ilmu yang benar ini harus diamalkan. Nah, kembali kepada dasar pertama, meyakini bahwa hidayah taufik hanya di tangan Allah Ta'ala. Jadi hidayah yang menjadikan orang mengamalkan ilmunya, yang menjadikan orang masuk Islam, menjadikan anak kita itu kok pergi sholat sendiri, menjadikan anak kita hanya mencari pekerjaan yang halal, itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nah, tetapi yang namanya hidayah amal ini itu tidak akan datang kalau tidak ada ilmu. Makanya kan kita diperintahkan belajar kan. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui berarti kita sudah 50% perjalanan. Kalau orang sudah punya ilmunya, kemungkinan besar ada kesempatan untuk mengamalkan. Tapi kalau orang sejak awal sudah tidak punya ilmunya, gimana mau mengamalkan, kan begitu? Itulah maksudnya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas 56, penjelasan tentang hidayah taufik hanya di tangan Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang dikehendakinya. Ayat ini turun Bapak Ibu berkaitan dengan kematian Abu Janda. Kematian siapa? Abu Talib. Bismillah. Jadi ayat ini turun Bapak Ibu berkaitan dengan kematian Abu Talib. Abu Talib mati kafir, tetapi ya ini apa? Iman sebetulnya ya, tapi ketika Allah sudah menakdirkan bagaimana lagi. Jadi Abu Talib itu perjuangannya terhadap Islam dalam membela Nabi, Bapak Ibu, terutama ketika kita mempelajari sirah dulu itu kan, itu mengalahi siapapun, itu mengalahkan siapapun pembelaan dan perlindungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya ketika dia ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah itu enggak mau Bapak Ibu, sehingga dia mati kafir. Ketika mati kafir inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul, bahkan beliau mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan beristighfar memintakan ampun untukmu selama tidak dilarang. Nah, perkataan beliau selama tidak dilarang itu ada indikasi seakan-akan Nabi itu ngerti, wah bakalan enggak boleh ini wong kafir itu kan. Nah, akhirnya Allah menurunkan innaka kamu Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui orang-orang yang berhak mendapat petunjuk. Ayat ini ya sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mendapat hidayah kecuali dengan taufik Allah Bapak Ibu. Ya anak kita, ya kita itu tidak akan mendapat hidayah kecuali dengan taufik dari Allah. Karena itu sebagai hamba kita harus memohon kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah taufik. Apa yang doanya itu? Agar kita diberi hidayah. Ya kita ihdinas siratul mustaqim kan mesti ya membaca itu kan Bapak Ibu, ihdinas siratul mustaqim. Tapi betapa banyak orang yang baca komat kamit al-fatihah tapi dia tidak memaknai gitu, mulutnya saja tapi tidak meresapi. Padahal kan ketika kita sholat itu kan diperintahkan di samping ada gerakan lisan, ada gerakan anggota tubuh, itu kan kita harus menghadirkan harimau, menghadirkan hati. Nah, ini yang susah itu di situ. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Jadi salat itu sangat berat, susah, sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi susah khusyuk, Pak. Makanya ciri pertama orang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khasyiun, orang-orang yang khusyuk ketika salat. Nah, ini kita harus bertanya kepada masing-masing kita, wis khusyuk enggak salat kita? Bismillah. Ya, kemudian doa lain Bapak Ibu agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kita ya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Atau doa ini masuk dalam salah satu doa iftitah panjang Bapak Ibu yang dimulai dengan wajah tu wajhiyah lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima. Itu nanti ada doa Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Apa artinya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tiada menunjukkan kepada akhlak paling baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan, jauhkan dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tiada mengalihkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Jadi doa-doa yang isinya kita minta hidayah kepada Allah, ucapkan terus. Ya. Itu. Jadi kita minta hidayah. Nah, jadi hidayah taufik itu Bapak Ibu, hidayah untuk mengamalkan ilmu. Ya. Sebab hidayah amal hanya dimiliki Allah Ta'ala. Nah, kaitannya dengan pendidikan anak, kalau kita ingin anak-anak kita jadi orang yang soleh, yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kan dikatakan bahwa hidayah amal kan enggak akan datang tanpa hidayah ilmu. Berarti apa kesimpulannya? Anak sampean ajarono ilmu biar dia mengamalkan, di samping didoakan. Kayak Nabi Ibrahim begitu. Nah, ini yang pertama. Jadi meyakini bahwa hidayah taufik hanya ada di tangan Allah Ta'ala. Memang iya, hidayah amal itu. Tetapi bagaimana agar amal itu datang? Caranya adalah diajari ilmu. Biar ngerti. Ketika ngerti baru dia mengamalkan, Pak. Dan anak kecil itu biasanya mudah sekali timbangannya orang besar gitu kan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sering dulu sudah dicontohkan ketika dengan Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu siapa? Anak gawanya Nabi kan, dari istri Abu Salamah, dari istri Ummu Salamah gitu. Kan dia kan comot sana comot sini ketika makan kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, samillahi anakku, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu." Anak kecil, Pak, waktu itu paling berdua tahun, tiga tahun. Kata Umar, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka fama zalat, ya sampai sekarang seperti itulah tata caraku ketika mandi. Ketika apa? Ketika makan, Pak Irwan, kalau dikemandi lo. Ketika makan. Nah, ini Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini salah satu contoh mengajarkan ilmu. Nanti ketika anak kecil ngerti, dia insya Allah mengamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar kedua, meyakini bahwa Allah Ta'ala mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah dan siapa yang pantas disesatkan. Jadi orang itu sesuai dengan kaidah ini, Bapak Ibu, kalau memang orang itu kafir, ya Allah yang menjadikan dia kafir. Kalau memang dia itu jadi orang yang baik, memang Allah menjadikan dia seperti itu gitu. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Huwallazi khalaqakum, Allah dialah yang menciptakan kalian. Faminkum kafir, apa artinya? Ada di antara kalian yang kafir, wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada yang mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir, sungguh Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maksudnya, orang kafir itu karena takdir Allah, Bapak Ibu. Orang beriman juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu dibedakan di sini. Jangan sampai pemikiran kita seperti pemikiran Jabariyah. Kalau Jabariyah itu kan mengatakan Allah menciptakan orang kafir, tapi kok mengazabnya, kan begitu. Nah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, menciptakan orang ini kafir, menciptakan orang ini beriman. Tapi jenengan kan punya pilihan kan? Iya kan? Punya pilihan enggak? Jenengan datang di sini ini dipilih, dipaksa atau memang kehendak sendiri? Memang meskipun semuanya berdasarkan takdir Allah Ta'ala, Bapak Ibu, tapi kita tuh punya pilihan gitu loh. Kita tahu mana yang benar itu benar, kita tahu mana yang salah itu salah. Ketika tahu ini benar, ini salah, tapi kok ngelakoni sing salah, ya salahmu dhewe kalau mendapatkan akibat yang tidak baik kan begitu. Nah ini, kembali kepada surat At-Taghabun ayat 2, Syekh As-Sa'di berkata, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan para hamba, kemudian menjadikan di antara mereka mukmin dan kafir. Maka keimanan dan kekafiran mereka ini berdasarkan qadha dan qadar Allah, ya. Tapi ingat, kita punya pilihan, kita punya ikhtiar. Makanya orang gila, Bapak Ibu, ketika dia melakukan dosa, dihukumi enggak? Dan dihukum karena dia gila, wis enggak punya pilihan dia. Orang yang pingsan tidur, ya. Orang yang anak kecil sebelum balik itu. Nah, di sini maknanya Bapak Ibu, kalau panjenengan kemudian diciptakan Allah Ta'ala sebagai muslim, muslim yang baik, itu ngerti ya bahwa Allah sudah milih sampean menjadi orang yang baik dan insya Allah menjadi penduduk surga. Tinggal kita minta kepada Allah diberi istiqomah saja, ya, diberi keistiqomahan, memperbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah dan seterusnya. Yeah. Jadi kaidah kedua ini meyakini bahwa Allah mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah dan siapa yang pantas disesatkan. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin manfusah." Tiada jiwa yang manfusa itu dikasih nafas, ya. Tiada jiwa yang dikasih roh illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, kecuali sudah dicatat tempatnya dari surga dan neraka. Jadi setiap jiwa, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ketika menciptakan surga dan neraka, itu Allah juga sudah menciptakan penghuni-penghuninya, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah, dan setiap jiwa yang diciptakan itu sudah tercatat dia nanti celaka atau bahagia di akhirat. Jadi sudah jelas bagi Allah, tapi bagi kita kan tidak tahu, Pak. Nah, berarti bagaimana sikap kita? Ya, karena kita diperintahkan khusnudzon kepada Allah Ta'ala, mengapa kita tidak khusnudzon saja dengan mengatakan saya ini insyaallah, gitu kan? Dan Allah kan tergantung kepada persangkaan kita, Bapak Ibu. Allah tergantung kepada persangkaan kita, apalagi kalau persangkaan itu kita naikkan menjadi keyakinan. Jadi kita berkeyakinan bahwa Allah itu menjadikan kita sebagai penduduk surga, makanya sekarang kita melakukan perbuatan-perbuatan penduduk surga. Kita berusaha memiliki akhlak penduduk surga. Faqala rajul, kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina?" Apakah tidak sebaiknya kita itu pasrah kepada takdir kita, ya, kitab yang tertulis di Lauh Mahfudz itu kan, wanada'ul amal, dan kita meninggalkan amal. Kan sudah jelas, penduduk surga jelas, penduduk neraka sudah jelas, kan jelas kan bagi Allah, tapi kan kita tidak tahu. Nah, kata para sahabat, kalau sudah jelas begitu, ngapain kita beramal? Kalau takdirnya penduduk neraka masih sholat lah percuma, mungkin begitu. Kalau dia takdirnya penghuni neraka surga, masih sekarang kafir lah tetap masuk surga sih, kan gitu kan. Mungkin begitu, Pak, pertanyaan para sahabat ini. Apa yang dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan i'malu, tetap beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya kalau dia diciptakan untuk surga, maka dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Kalau dia adalah memang penduduk neraka, maka dimudahkan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Beliau melanjutkan, amma ahlus sa'adah, adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Fayuyassaruna li'amali ahlis sa'adah, maka akan dimudahkan mengamalkan amalan penduduk surga. Wa amma ahlus syaqawah, adapun penduduk neraka, orang-orang yang sengsara. Fayuyassaruna li'amali ahlis syaqawah, maka mereka dimudahkan mengerjakan amalan penduduk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, fa amma man aqta wa taqa. Bismillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, fa amma man aqta wa taqa. Surat apa Bapak Ibu ini? Halo? Surat Al-Qur'an. Mas anda apa? Al-Lail ini. Fa amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang a'ta memberi, berinfak ya, wa taqa dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, surga. Fa sanuyassiruhu lil yusra, ya. Maka kami memudahkannya, apa? Memudahkannya menuju kebahagiaan, yaitu surga. Makanya kita khusnudzon kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Jadi panjenengan ini memang dipilih Allah menjadi orang-orang yang baik. Makanya saya ngaji masih udan-udan kan begitu gitu. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil. Wastaghna, wastaghna itu sombong, merasa kaya, tidak butuh Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia kepada al usra, kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, tidak diragukan bahwa Allah hanya memberi hidayah kepada orang-orang yang pantas mendapat hidayah, dan menyesatkan siapapun yang memang pantas untuk disesatkan. Dan ini kita harus yakin gitu loh. Harus ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Allah itu menghukum seseorang, itu Allah enggak pernah berbuat zalim. Menjadikan dia kafir, Allah enggak zalim. Menjadikan dia masuk neraka, Allah enggak zalim, ya. Karena memang Allah mengatakan innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah enggak pernah menzalimi meski sebesar dzarrah. Innallaha la yadzlimu nasa syai'a. Allah itu enggak pernah sedikit pun menzalimi manusia, walakinan nasa anfusahum yadzlimun, tetapi manusialah yang mereka menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini kadang-kadang kenapa sih orang itu Bapak Ibu kok kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu karena dia sudah ngerti yang benar tapi tidak mau mengikuti. Makanya dalam surat As-Saff ayat 5 kan Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini karena mereka sudah ngerti bahwa Nabi Musa alaihissalam itu utusan Allah Ta'ala gitu. Ngerti mereka, tapi tidak mau ikut. Nah, maka dibalas Allah Ta'ala dengan disesatkan. Kan begini ayatnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian kok mengganggu aku, mengejekku, menyakiti aku? Nabi Musa, Pak. Nah, bentuk ejekannya itu apa? Bani Israel itu ngapunten, makanya jangan ditiru. Itu kalau mandi kan bareng-bareng Pak, enggak pakai baju begitu. Nah, sementara Nabi Musa ini ketika mandi itu sendiri, enggak bareng mereka gitu. Akhirnya padahal Nabi loh, kurang ajar Bani Israel itu. Jadi padahal Nabi, jadi enggak dihormati sama sekali. Itu pangapunten, mereka mengatakan Nabi Musa itu sanglir. Tahu sanglir enggak? Halo? Pak Andi tahu sanglir? Enggak pernah ngerawat di kambing masalahnya. Apa sanglir Pak Irwan? Torpedonya itu loh. Kalau kambing kan torpedonya dua nggih. Dan manusia kan rata-rata kan dua ya, albaydotain, dua telur ya. Nah itu sanglir dibilang telurnya sisian gitu. Yo ojo nemen-nemen terlah. Iya. Nah, jadi mereka itu mengatakan bahwa Nabi Musa, padahal Nabi mereka ya, itu begitu Pak. Makanya pada suatu ketika, subhanallah, itu tentang keutamaan Nabi Musa, silakan dibuka ceritanya tentang keutamaan Nabi Musa dalam Sahih Muslim Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa mandi, kan ditaruh di batu kan bajunya gitu, beliau mandi di balik batu itu. Allah lo mentakdirkan batunya melayu gitu ya, sehingga ketika batunya lari, hei batu, bajuku, bajuku. Nah, Bani Israel semua melihat beliau, tiba-tiba normal gitu loh. Nanti sampai segitu Pak. Nah ini baru masalah sepele. Tentang masalah agama banyak sekali ya, yang Nabi Musa dianggap macam-macam itu kan, dalam peristiwa menyembeli apa? Menyembeli ayam bangkok. Menyembeli apa Bapak Ibu? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu kan mereka itu sangat tidak mentaati Nabi Musa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, "Wahai Bani Israel, kalian tahu bahwa aku ini utusan Allah kepada kalian," gitu kan, ngerti. Kata Allah, "Falamma zaghu," ketika mereka berpaling, yang tidak mau mengikuti Nabi Musa, "Azaghallahu qulubahum," Allah memalingkan hati mereka, "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin," Allah tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Makanya kalau kita berbicara tentang faktor-faktor yang menghalangi datangnya hidayah Bapak Ibu, di antara salah satunya yang menghalangi yang hidayah enggak jadi datang, wis ngerti kalau itu hidayah tapi enggak cepat-cepat diterima dan diamalkan. Contohnya Bani Israel ini, contohnya juga Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini karena fanatik kepada moyangnya, juga karena takut diejek kaumnya ketika masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Dan dia mengatakan sendiri, Abu Thalib mengatakan sendiri, dia berkata begini, "Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh aku tuh ngerti bahwa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan agama manusia yang paling baik. Cuma ini Pak, laulal malamata, kalau tidak khawatir cacian, au hadaru masabatin, atau menghindari celaan, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, pasti engkau mendapatiku itu sangat cepat sekali menerima Islam. Jadi ini nggih. Jadi pada surat As-Saff ayat 5 Allah menjelaskan sebab kesesatan orang yang tersesat adalah dirinya sendiri. Makanya kita itu harus mencari Pak, mana-mana yang bisa mendatangkan hidayah. Di antara faktor yang menjadikan seseorang itu enggak bisa menerima hidayah karena takabur. Contohnya kayak iblis, ya kan? Enggak mau, gara-gara dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Fir'aun, dia enggak mau menerima hidayah, Pak. karena dia khawatir kehilangan jabatannya, sama seperti Hercules ya. Itu kan dia mau beriman, cuma khawatir ditinggalkan kaumnya enggak jadi. Sama seperti Muqawqis, Raja Mesir, Nasrani, Pak. Ngerti. Bahkan ketika datang para sahabat itu, dia mengatakan begini, mereka, para sahabat Nabi SAW, andaikan mereka itu berhadapan dengan gunung, pasti gunung itu mereka hilangkan. Itu pernyataan Muqawqis ketika melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya dia lebih milih enggak ngelawan, lebih milih bayar. Bayar apa? Bayar jizya. Kemudian menghadiahkan kepada Nabi Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian dijadikan Nabi sebagai budaknya kan, yang kemudian digauli dan punya anak namanya Ibrahim, sama saudara perempuannya Maria Al-Qibtiyah yang dibawa ke Madinah oleh sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah, sama mengirimkan kain sutra beserta keledai putih namanya Ufair, Bapak Ibu. Nah, itu Muqawqis ya, Muqawqis. Nah, Fir'aun, makanya kita ngambil pelajaran, jangan sampai kita itu sombong. Jangan sampai sombong itu dalam artian kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu batrul haqqi, apa batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, itu sombong. Jadi sudah tahu ini benar, cuma kok sing gowo kebenaran ini kok bocah TK misalnya ndak mau ngambil, dia gengsi gitu loh. Dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan wa qalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Jadi Fir'aun ini dan kaumnya berkata, anu'minu, akankah kita beriman, li basyaraini, kepada dua orang, mithlina, seperti kami, Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qaumuhuma lana abidun, dan kaum mereka kepada kami itu menyembah. Jadi pada tafsirannya itu Fir'aun ini mau beriman, Pak. Cuma dia minta apa? Minta pendapat kepada Haman. Ya, minta pendapat kepada Haman. Apa jawaban Haman? Jenengan ini sekarang Tuhannya disembah gitu loh. Nah, kalau beriman mengikuti agamanya Nabi Musa, malah jenengan nanti nyembah orang lain, nyembah Allah Ta'ala gitu kan. Akhirnya dia enggak mau, karena sudah enak jadi itu Tuhan menurut dia gitu. Makanya mereka mengatakan anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana abidun. Akankah kita itu beriman kepada dua orang seperti kami, sementara kaumnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini biasa menyembah kita. Termasuk yang menghalangi datangnya hidayah, Bapak Ibu, itu kebodohan. Makanya kita diperintahkan belajar kan. Nah, panjenengan dulu mungkin 10 tahun yang lalu, coba dilihat seperti apa kan. Kenapa kok sekarang sebuah masjid, kenapa kok meninggalkan ini, kok mulai belajar ini? Karena dulu belum tahu kan. Ketika tahu, alhamdulillah, ya Allah, tiba-tiba dosa, tidak boleh ya. Kan kemudian berusaha untuk menghindari, menjauhi. Karena ngerti, dulunya belum mengerti. Makanya kita diperintahkan senantiasa belajar dan belajar. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Kalau begitu saya akhiri. Jazakumullah khairan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majlis kita dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.